Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rasulullah mengatakan kullukum ra'in, ya. Setiap kamu itu adalah ra'in. Ra'in bulan yang lalu sudah saya sampaikan artinya, awalnya maknanya adalah penggembala. Ra'i itu penggembala, yang dalam artinya dalam penggunaan bahasa yang umum ada ra'i itu berarti orang yang melakukan pekerjaan sebagai penggembala. Apakah penggembala kambing, penggembala sapi, penggembala apa saja hewan, ya, itu ra'in. Kemudian kata penggembala ini dibawa oleh Rasulullah kepada pengertian seorang pemimpin. Kullukum ra'in, setiap kamu itu adalah pemimpin. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya tentang ra'iyahnya, yaitu yang dipimpinnya. Ra'iyah kemudian berubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi rakyat. Jadi rakyat itu dari ra'iyah. Ya. Jadi pemimpin rakyat ini bukan hanya mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada rakyat, tapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini barangkali yang membedakan filosofi kepemimpinan di dalam Islam dan yang sekuler. Atau mungkin pada agama-agama yang lain kita tidak tahu. Tapi kalau dalam Islam, mas'uliyah atau pertanggungjawaban seorang pemimpin itu bukan hanya kepada rakyat, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Umar bin Khattab sebagai khalifah Amirul Mukminin yang tinggal di Madinah, ketika mendengar berita ada seekor kuda yang tergelincir di jalan karena jalannya bolong-bolong, kemudian kuda itu mati, maka Umar bin Khattab ini langsung menangis dan mengatakan, bagaimana nanti aku mempertanggungjawabkan kepada Allah? Ya, ada jalan yang rusak sehingga ada kuda yang lewat di situ tergelincir dan mati. Yang mati hanya seekor kuda. Dan itu Umar tinggal di Madinah, kejadian itu di Baghdad. Ya, berapa kilometer itu. Ya. Tapi itulah seorang pemimpin. Ya. Ingat tanggung jawabnya kepada Allah sehingga dia menangis. Ya. Begitu juga ketika suatu malam Umar bin Khattab itu sedang melakukan pemantauan di berbagai wilayah, kalau istilah sekarang barangkali belusuan gitu ya. Jadi ya Umar itu kalau belusuannya ya sudah cari dulu belusuan. Tapi enggak pernah bawa wartawan memang. Ya. Ketika dia melihat ada seorang ibu yang sedang menanak batu, bukan menanak nasi atau menanak apa, menanak batu. Tujuannya untuk menenangkan anak-anaknya yang sedang kelaparan menangis sampai mereka tertidur. Ya, maka Umar kemudian merasa dia bertanggung jawab, maka kembali ke Baitul Mal, dia ambil sekarung gandum dan dia panggul sendiri. Ketika sahabat yang mengawalnya itu meminta agar dia yang memanggul, Umar menjawab, "Ndak, kamu ndak bisa menggantikan, apa, membebaskan saya dari api neraka. Ya, saya sendiri yang harus memanggul, karena ini adalah tanggung jawab saya." Ya, mungkin ini sebagian ada yang mengatakan, ah itu kan cuma cerita fiksi, ya. Lebay. Tidak, itu kisah betul yang dialami oleh Umar bin Khattab. Juga pemimpin-pemimpin yang lain, ya, kita kenal Umar bin Abdul Aziz, ya, Ali bin Abi Thalib dan sebagainya. Jadi selalu membawa tanggung jawab kepemimpinannya itu bukan hanya kepada rakyat, tapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini filosofi kepemimpinan salah satunya yang bisa saya jelaskan, ya. Jadi ra'in Dari kata ro'in saja kita sudah bisa mengambil makna atau filosofi dari kepemimpinan. Seorang penggembala itu apa fungsinya? Pertama tentu menjaga, memelihara agar yang digembalakan itu ketika keluar dari kandang dan pulang ke kandang itu jumlahnya sama. Berarti enggak ada yang sampai dimakan serigala dan sebagainya. Ya. Berarti dia bertanggung jawab atas keselamatan dari yang digembalakannya. Pemimpin juga begitu. Dia bertanggung jawab atas keselamatan dari yang dipimpinnya. Coba bandingkan dengan keadaan yang sekarang. Ada kisah laki-laki berkaitan dengan Umar. Seorang penggembala, seorang budak, ya, seorang budak hitam menggembalakan ribuan kambing di sebuah padang luas. Umar dan sahabat yang lain datang kepada dia untuk menguji. Ya, saya ingin beli satu kambingmu untuk kami sembelih. Ya. Penggembala itu menjawab, wah ini bukan punya saya, ini punya majikan, saya hanya penggembala. Ya. Loh, ribuan kambing begini mana dia tahu kalau satu saja saya beli dan kamu dapat uang. Ya. Dia tidak akan tahu, tidak akan melihat juruganmu. Tapi si penggembala kemudian mengatakan, ba'ainallah, majikan saya tidak melihat, tapi Allah di mana? Apakah Allah tidak melihat? Nah ini tanggung jawab seorang penggembala itu. Keselamatan dari yang digembalakannya. Nah ini barangkali hal seperti ini, memang kalau kita kemudian bandingkan dengan realitas kepemimpinan sekarang, barangkali sangat jauh sekali. Ya. Kalau Umar hanya seekor kuda mati, tergelincir di jalan, kemudian menangis takut kepada Allah, kalau pemimpin sekarang ribuan mati, bisa tidur nyenyak saja dia. Ya. Tidak ada merasa bersalah sama sekali. Nah, itu dari kata ra'in. Ya, kata ra'in.